Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita di kesempatan pagi hari ini di edisi hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan 24 Jumadil Awal 1443 Hijriah. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menikmati berbagai macam limpahan nikmat yang Allah berikan pada kita. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga semoga sampai kepada kita hingga akhir zaman. Saat lagi, insya Allah kita akan sama-sama menyimak sebuah kajian rutin pagi ya, yaitu dengan acara Untian Mutiara Indah Imam An-Nawawi yang diambil dari sebuah kitab Riyadus Salihin, karya dari Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Barakallahu fikum. Dan walhamdulillah ya, Al-Ustaz Muhammad bin Umar As-Sewet hafizullah ta'ala telah hadir di studio dan masih meneruskan pembahasan yang kemarin, yaitu bab tentang perintah untuk kita menjaga sunnah. Ya, barakallahu fikum. Dan untuk mempersingkat waktu dan tempat, langsung saja kami persilakan kepada Al-Ustaz Muhammad bin Umar As-Sewet hafizullah ta'ala. Tafadhal Ustaz. Baik, jazakumullah khairan. Wa'alaikum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, إخواني في الدين, أعزكم الله, كمسلمين pendengar radio Indah Siar yang kami hormati, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Riyadus Salihin yang berisi mutiara-mutiara yang indah dari Quran dan Sunnah. Dan kita masih pada bab Al-Muhafadah ala Sunnah, bab penjagaan terhadap Sunnah-Sunnah Nabawiyah. Dan kita sampai pada ayat yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam muqaddimah bab ini, yaitu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 65. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuḥakkimūka fīmā shajara bainahum thumma lā yajidū fī anfusihim ḥarajan mimmā qaḍayt wa yusallimū taslīmā." Yang bermakna, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan namanya, "Fala wa rabbik," tidak, demi Rabbu, "la yu'minun," mereka tidak beriman, "hingga mereka mau berhukum kepadamu, wahai Rasul, fima syajara bainahum," pada apa-apa yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapati dalam diri-diri mereka ada rasa berat untuk menerimanya, ini menerima keputusan-keputusan engkau, "wa yusallimu taslima," dan tunduk menerima keputusan tersebut. Ikhwan fillah na'azakumullah, ayat ini sangat jelas menunjukkan wajibnya berpegang dengan apa yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya dan rasulnya, "Fala wa rabbik," tidak, demi Rabbmu, wahai Rasul, yani demi Rabbmu, "la yu'minun," mereka itu tidak beriman sampai mereka mau berhukum kepadamu. Ini ucapan Allah ini, mukhatabnya, yang diajak bicaranya adalah Rasulullah SAW. Wahai Rasul, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, tidak, demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai mereka mau berhukum kepadamu pada apa yang mereka perselisihkan. Dan kemudian mereka tidak mendapati rasa berat untuk menerima keputusanmu, dan mereka menyerah pasrah, tunduk patuh kepadamu. Ikhwani fillah na'azakumullah, Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah atas namanya untuk menyatakan bahwa mereka tidak beriman kecuali kalau mau berhukum kepada hukum-hukum sunnah. Ini hukum-hukum yang diputuskan oleh Rasulullah SAW. Apa yang diajarkannya, apa yang diperintahkannya, apa yang digariskannya, maka itulah syariat yang harus diikuti. Dan ini sungguh sangat tepat dibawakan dalam bab ini, bab muhafazah ala sunnah. Karena sungguhnya yang namanya sunnah adalah semua yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semua perintah-perintahnya, contoh-contohnya, teladan-teladannya, keputusan-keputusannya, maka itu semua sunnah. Maka kalau Allah mengatakan fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, tidak demi Allah mereka tidak beriman sampai mereka mau berhukum kepada engkau wahai Rasul, dan kemudian mereka tidak mendapati rasa berat dalam hati mereka untuk menerima keputusanmu dan mereka menyerah tunduk kepadamu. Ikhwan bidin a'azakumullah, tentunya ini menunjukkan bahwasanya sunnah adalah harus dipegang. Wajib hukumnya berpegang dengan sunnah. Syekh bin Baz rahimahullah punya risalah kecil yang berjudul Wujub Amal Bis Sunnah. Wajibnya mengamalkan sunnah. Wajibnya berpegang dengan sunnah. Beberapa orang bertanya, kenapa atau mengapa kok sunnah dikatakan wajib? Wajib mengamalkan sunnah, sepertinya bertentangan. Bukankah sunnah itu artinya tidak wajib? Kenapa dikatakan wajib berpegang dengan sesuatu yang tidak wajib? Ikhwan bin a'azakumullah, pertanyaan-pertanyaan ini muncul karena mereka tidak bisa membedakan dua istilah. Yaitu istilah sunnah dalam hukum dan istilah sunnah dalam hukum asalnya dalam hadis-hadis. Kalau secara hukum fikih, sunnah itu dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa, itu hukumnya sunnah. Sesungguhnya istilah ini lebih tepat kalau pakai istilah mustahab, dianjurkan atau disukai, tidak memakai istilah sunnah. Biasanya mereka lebih sering memakai istilah mustahab atau mandub. Mandub itu dianjurkan, mustahab itu disukai. Adapun sunnah, makna asalnya adalah seluruh ajaran Rasulullah SAW min awalihi ila akhirihi. Seluruh yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka kalau ada dalil-dalil yang mengatakan alaikum bisunnati, atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku, maksudnya atas kalian untuk berpegang dengan ajaranku yang aku ajarkan. Hendaklah kalian berpegang dengan syariat yang aku ajarkan pada kalian. Dan itu yang sering dipahami atau itulah yang sering dipakai dengan makna tersebut di dalam hadis-hadis maupun di dalam ucapan-ucapan para ulama. Berpeganglah dengan sunnah, berpeganglah dengan sunnah. Dan itu yang dimaksud dalam risalah Syekh bin Baz tadi, wujub amal bis sunnah. Maka kalau terjemahkan, wajibnya berpegang dengan sunnah. Jelas, jelas hukumnya wajib. Sampai-sampai Allah mengancam tidak beriman di dalam ayat yang sedang kita bahas. Mengancam dengan kalimat la yu'minun, mereka tidak beriman sampai mereka mau berpegang dengan keputusanmu wahai Rasul. Apa maknanya? Maknanya wajibnya berpegang dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau Nabi bilang wajib, berarti wajib. Kalau Nabi menyatakan sebaiknya, maka berarti sebaiknya. Kalau Nabi menyatakan haram, maka itu haram. Kalau Nabi menyatakan sebaiknya jangan, maka sebaiknya jangan. Itu makna wajibnya berpegang dengan sunnah. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Tidak demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai mereka mau berhukum kepadamu, berpegang dengan keputusanmu, dan tidak mendapati di hati-hati mereka ada rasa berat untuk menerimanya, dan mereka tunduk patuh menyerah pasrah kepada putusan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang demikianlah yang dikatakan beriman. Kalau tidak demikian kata Allah, wallah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Fala wa rabbika la yu'minun. Sungguh demi Allah mereka tidak beriman. Kalau tidak mau berpegang dengan ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fid din a'azakumullah. Ayat ini sesungguhnya didahului dengan ayat-ayat sebelumnya yang berkait. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, hadil ayah laha silatun bima qablaha. Ayat ini berkait dengan ayat yang sebelumnya, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ayat sebelumnya berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan juga orang-orang yang memegang urusan kalian. Taatilah orang-orang yang memegang urusan kalian. Yang memegang urusan agama kalian adalah para ulama. Yang memegang urusan dunia kalian adalah para umara, para penguasa. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah mereka, yaitu yang memegang urusan kalian. Kalau kalian berselisih, farudhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Yani kembalikanlah kepada dalil-dalil, kepada ayat-ayat dan hadis-hadis. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian lebih baik dan lebih bagus akibatnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, setelah Allah perintahkan untuk mentaati Allah, mentaati Rasulnya, mentaati ulil amr, ini pemerintah kalian, yang memegang urusan kalian, kemudian Allah katakan selanjutnya, alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila taghut. Tidakkah kau lihat orang-orang yang mengaku kalau mereka beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepadamu, wa ma unzila min qablik, dan juga mengaku beriman dengan apa yang diturunkan pada nabi-nabi sebelummu. Ternyata yuriduna an yatahakamu ila taghut. Ternyata mereka justru lebih menginginkan untuk berhukum kepada taghut. Taghut adalah Tuhan selain Allah atau sesembahan selain Allah, atau sesuatu yang dianggap sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa qad umiru an yakfuru bih, padahal mereka sudah diperintah untuk mengingkari taghut. Ikhwani fillah na'azakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di ayat lain, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Kami telah utus di setiap umat seorang rasul yang mereka semua berdakwah dengan sama, yaitu beribadahlah pada Allah, wajtanibut taghut, an ya'budullaha wajtanibut taghut, beribadahlah kepada Allah dan jauhilah taghut. Berarti manusia kita semua sudah diperintah untuk mengingkari taghut. Maka dalam ayat ini berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidakkah kau lihat mereka-mereka yang mengaku-ngaku beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu wahai Rasul, dan mengaku beriman dengan apa yang diturunkan kepada orang-orang sebelummu, ternyata mereka lebih memilih untuk berhukum kepada taghut. Ternyata mereka lebih memilih untuk berhukum kepada selain Allah. Waqad umiru an yakfuru bih, padahal mereka sudah diperintah untuk mengingkari taghut. Baru setelah itu Allah berkata dengan ayat tadi, fala wa rabbika la yu'minun. Tidak demi Rabbmu mereka tidak beriman sampai mereka mau berhukum kepadamu. Yakni berhukum dengan ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fillah na'azakumullah, sangat jelas maknanya dari Allah Subhanahu wa taala agar kita berpegang dengan ajaran sunnah Rasulullah SAW, yaitu apa yang diajarkan oleh beliau, termasuk di dalamnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Beberapa orang sering bertanya, mengapa yang terkenal istilah Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah? Kenapa tidak Ahlul Quran? Atau dua-duanya, Ahlul Quran wa Sunnah misalnya. Karena makna sunnah tadi. Jawabannya, karena para ulama memaksudkan sunnah dengan makna ajaran Rasul. Tapi kalau kita tanya apa itu ajaran Rasul? Ajaran Rasul adalah mengajarkan Al-Quran, mengajarkan penerapan Al-Quran, mengajarkan bagaimana mempraktikkan Al-Quran, bagaimana mencontohkan penerapan Al-Quran, kan begitu. Maka Rasulullah SAW mengajarkan untuk membaca Quran, memahami dengan benar Al-Quran, kemudian menerapkannya dengan benar dan seterusnya. Sehingga barakallahu fikum, cukup dengan kalimat Ahlus Sunnah, termasuk di dalamnya ajaran Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Quran. Karena sunnah bermakna ajaran Rasulullah SAW, sedangkan Rasulullah SAW mengajarkan Al-Quran. Ikhwan fillah na'azakumullah ala kulli hal, selesai pembahasan ringkas dari ayat Allah Subhanahu wa taala, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Tidak demi Rabbmu mereka tidak beriman sampai mereka mau berhukum dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menerimanya dengan tidak ada rasa berat di hati mereka, dan kemudian mereka tunduk kepada keputusan tersebut. Khonifrina azakumullah, sangat tepat sekali Imam Nawawi masukkannya ke dalam bab al-muhafadah ala sunnah wa adabiha, berpegang dengan sunnah dan adab-adabnya. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira.